Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita bertemu kembali untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini kita telah sampai pada ayat 27 dari surat Al-An'am, masih mengkisahkan tentang keagungan Al-Qur'an dan bagaimana Al-Qur'an merupakan kitab yang membahagiakan tidak saja di dunia tetapi juga di akhirat kelak. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau tara iz uqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Dan jika kamu Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, lalu mereka berkata, kiranya kami dikembalikan di dunia ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami serta menjadi orang-orang yang beriman, tentulah kamu melihat suatu peristiwa yang mengharukan. Di sini kita menemukan bahwa ketika seseorang meragukan kemuliaan dan kehebatan Al-Qur'an, maka orang itu rugi. Di dunia pada ayat 26 telah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa in yuhlikuna illa anfusahum wa mayas'urun, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri sedang mereka tidak menyadari. Itu di dunia. Dan pada ayat 27 ini kita menemukan orang yang meragukan Al-Qur'an akan rugi di akhirat. Wala nukazziba bi ayati rabbina, dan kami tidak akan mendustakan ayat-ayat kami. Tetapi yang terjadi di akhirat tentu saja sudah terlambat. Yang sudah meninggal tentu saja tidak mungkin hidup kembali. Kalau sudah hidup namanya itu hari kebangkitanlah terjadi. Dan kalau sudah dibangkitkan tidak mungkin lagi kembali ke dunia. Dengan demikian, mumpung masih hidup di dunia, mumpung masih diberi kesehatan, mumpung masih ada nyawa di badan, maka mari kita raih Al-Quran yang mungkin selama ini sudah kita tinggalkan. Paling tidak kita menyentuh Al-Quran itu di bulan suci Ramadan. Saya rasa tidak harus menunggu Ramadan kita baru baca Quran. Sekarang dan yang akan datang pun tidak salah kita untuk membaca Al-Quran. Suatu yang menariknya lagi, ketika seseorang membaca Al-Quran, maka itu akan mendapatkan keuntungan pada dirinya sendiri. Manusia ingin hidup bahagia, tetapi tidak semua manusia hidup bahagia. Hanya orang-orang yang membaca Al-Quran sajalah, dan orang-orang yang sholat, sedekah, beriman kepada yang gaib, itulah diantara orang-orang yang hidup bahagia. Untuk itu, pada ayat 27 ini kita nyatakan sekali lagi, orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan keuntungan di dunia, terlebih-lebih di akhirat. Mungkin Ustaz Safiar bisa mengomentarinya. Ustaz Ardiansah. Ya, jadi kalau melihat kepada ayat ini, ada semacam penyesalan yang sangat mendalam, ya, yang mereka atau orang-orang kafir itu ungkapkan dengan kata-kata ya laitana, ya, duhai betapa kami ini sangat meruginya, ya, kalau mungkin saja kami dapat kembali kepada kehidupan dunia. Ini kan sesuatu hal yang mustahil terjadi karena kehidupan dunia itu sendiri sudah berlalu dari hadapan mereka. Nah, tentu apa yang disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an ini memiliki makna yang tersirat, yaitu agar manusia, kalau kamu tidak mau merasakan penyesalan seperti itu, maka segeralah perbaiki di dunia ini selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepadamu untuk membaca Al-Qur'an, untuk mengkaji Al-Qur'an dan untuk mendalami Al-Qur'an. Dan sebenarnya tidak ada syarat-syarat tertentu untuk memahami Al-Qur'an ini, dalam pengertian bukan harus profesor dulu baru boleh baca Qur'an gitu kan, enggak. Yang penting dia suci daripada hadas besar dan hadas kecil kalau dalam mazhab Syafi'i, selesai, dan dia baca Al-Qur'an. Artinya tidak ada ketentuan-ketentuan yang sangat memberatkan bagi seseorang itu untuk mendalami Al-Qur'an. dan bukan berarti dia harus memiliki pengetahuan bahasa Arab yang baik dan benar baru dia boleh membaca tafsir misalnya, tidak. Ya, dan kita alhamdulillah sekarang sudah memiliki banyak tafsir terjemahan. Yang itu ya terjemahan juga dalam bahasa Indonesia. Yang ini sangat membantu kepada pemahaman terhadap ayat suci Al-Qur'an. Artinya singkatnya bahwa tidak ada kata tertutup pintu bagiku untuk memahami Al-Qur'an dengan baik dan benar. Iya, Ustaz Safiar. Iya, katanya Al-Qur'an itu membahagiakan. Mm-hmm. Coba Pak Ustaz ceritakan bagaimanalah selama ini Pak Ustaz sudah bersama dengan Al-Qur'an sehingga terasa hidup itu begitu bahagia dan indah, Pak Ustaz. Tadi yang dikatakan Ustaz Ardiansa bahwasannya Al-Qur'an apa? Syifa'a wa rahmah. Iya. Jadi kalau kita meyakini, jadi bukan Al-Qur'an itu kita baca, langsung contohnya kita membaca apa? Wa man yattaqillah yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Disebut orang doa 1000 dinar kan, gitu. Mendapatkan rezeki yang tidak tahu di mana-mana. Baca aja tanpa bekerja, ini salah kan begitu. Kita meyakini. Kalau Pak Ustaz Safiar gimana? Bahagia enggak? Oh, bahagia jelas kan gitu. Contohnya dengan Al-Qur'an, tapi lebih mengesankan lagi mungkin Ustaz Fajrul Haq. Tapi yang menarik sekali tadi yang bilang Ustaz Safir itu ayat 1000 dinar. Kenapa dikatakan kira-kira ayat 1000 dinar? Kenapa enggak bilang 2000 dinar? Kira-kira apa maksudnya kira-kira? Karena rezekinya tak tahu dari mana datangnya, maka dijulukin dengan 1000 dinar. Sepanjang 1000 dinar. Ayat 1000 dinar. 1000 dinar ya, karena orang banyak menjuluki. Karena enggak tahu, karena banyak mengamalkan ini, ya itu suatu anjuran juga cuma bagi kita. Cuma ayat itu saja lah yang dibaca ya. Yang itu enggak. Salah satunya kan, bukan hanya itu saja. Jadi dalam kehidupan kita jangan terpatok kepada bacaan saja, akan tetapi aplikasinya. Yang jelas orang yang membaca Al-Qur'an tak merugi dunia akhirat, Ustaz. Iya. Ustaz Fajrul mungkin bisa menambahkan tentang bagaimana hidup bahagia dengan Al-Qur'an ini, Ustaz Fajrul. Iya. Ya silakan Ustaz Fajrul. Untuk kita menanggapi atau menghayati Al-Qur'an ini mesti kita yakini dulu bahwasanya Al-Qur'an itu adalah sebagai pedoman umat Islam. Bahkan dalam satu hadis disebutkan kalau kita berpegang Al-Qur'an dan hadis Rasulullah, maka kita tidak akan pernah tersesat. Gitu. Kalau kita meyakini hal ini, tentunya Al-Qur'an ini sangat menyenangkan bagi kita, begitu juga hadis-hadis Rasulullah. Ustaz Fajrul sekarang sudah senang lah dengan Al-Qur'an. Insyaallah kalau kita menghayati dengan Al-Qur'an ini, apalagi kita mengkaji membahas bersama di RRI di studio rekaman ini, kita juga sudah merasakan nikmatnya bagaimana bahagia kita dalam Al-Qur'an. Terus ada hal yang perlu saya tambahi di sini, ketika Allah berfirman membeberkan tentang aibnya orang-orang kafir yang tidak pernah mau mendengarkan ayat Al-Qur'an, ketika mereka itu dihadapkan di api neraka barulah mereka itu mengetahuinya. Sama ini kisahnya dengan Fir'aun, gitu kan? Ketika dia dihadapkan oleh sakaratul maut, sebentar lagi baru dia mempercayai bahwasanya Nabi Musa itu sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tipe-tipe seperti ini janganlah terjadi kepada kita semuanya, yaitu baru beriman ketika menghadapi suatu permasalahan yang sangat besar, kan begitu. Iya. Kalau saya melihat ini Ustaz Fajrul, Ustaz Ardiansa dan Ustaz Safiar, bahwa dalam rangka masih suasana Maulid ini ya. Walaupun ada yang membid'ahkan terserahlah. Tapi yang ianya Nabi meninggalkan dua warisan. Di antara disebut Ustaz Fajrul tadi, warisan Nabi itu Al-Qur'an dan hadis. Biasanya manusia kalau cerita warisan, yang kaya pun jadi miskin dia. Sudah punya mobil apa segalanya, kalau udah cerita warisan, sudah punya 10 hektar, ayah meninggalkan 1 petak, anaknya 9, yang 1 petak pun tetap diperebutkan warisan nenek moyang. Nabi Muhammad SAW meninggalkan warisan yang begitu berharga, Al-Qur'an dan hadis. Tapi satu hal yang menyedihkan, tak ada yang mau memperebutkan Al-Qur'an dan hadis itu. Padahal di balik Al-Qur'an dan hadis itu sungguh sangat membahagiakan. Cuman itu tadi, kita ketika kita menanyakan pun kita juga kurang yakin bahwa apa betul Al-Qur'an itu membahagiakan. Sebenarnya ketika kita membaca dan merenungi suatu sampel banyak sekali dari setiap tetesan ayat yang diturunkan Allah sebagai ayat-ayat cinta bagi kita makhluknya, tentu saja itu sungguh sangat membahagiakan. Di antara sampel yang sangat sederhana, ketika Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan langit dan bumi, dan Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan diri kita, masa hanya sekedar untuk memberi makan kita Allah taala tak mampu? Mustahil. Mustahil. Contoh yang ilustrasi sederhana, ketika orang tua kita atau kita mampu membangun rumah dan mampu membeli mobil atau sepeda motor, masa untuk beli bensin tak mampu? Mustahil. Mustahil. Kalau begitulah kuasa Allah, apalagi yang kita takutkan dalam hidup ini? Ketika kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dan merasakan kekuatan iman itu dalam diri kita, ada getar-getar cinta. Sekarang masalahnya getar-getar cinta kita kepada Allah itu tidak ada, itu masalahnya. Ketika getar-getar cinta itu ada, maka kita temukanlah sosok-sosok seperti Rabi'ah Adawiyah yang berkata ketika ditanya, inginkah ada seorang lelaki kaya, dermawan, hartawan dan penguasa pada waktu itu, ketika dia diminta untuk menjadi sebagai seorang istri, Rabi'ah Adawiyah meminta tiga hal. Jamin aku kapan mati, biar aku bersiap. Kalau aku mati, jamin aku masuk surga. Kalau dan aku masuk surga, jamin aku bertemu dengan kekasihku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inilah cinta seorang hamba yang utuh dan bulat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak melihat harta, jabatan, kekayaan, kepemimpinan yang dimiliki oleh calon suaminya tadi. Cintanya utuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia merasakan getaran-getaran cinta itu. Sehingga itu ketika dia masih di dunia, dia ingin bertemu dengan kekasihnya. Ayat-ayat cinta Al-Qur'an yang dibacanya setiap hari, ingin rasanya bertemu dengan pemilik ayat cinta tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menemukan orang yang seperti ini tiada waktu kecuali mengingat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sungguh sangat membahagiakan. Subhanallah. Ya. Saya lihat di sini Ustaz, kebahagiaan itu membaca Al-Qur'an bukan berarti habis kita membaca Al-Qur'an datang uang segunung, tidak. Akan tetapi kalau kita raih kecintaan kepada Allah, atau kebahagiaan itu luar biasa sekali. Nah, ya, kalau saya melihat sekarang, bukan yang ada itu bukan getar-getar cinta. Iya. Yang ada itu getar-getir sekarang itu, memikirkan bagaimana nasib daripada kehidupan itu sendiri, mau apa makan besok, kan begitu. Artinya banyak orang saat sekarang ini yang dia berpikiran sangat pragmatis, artinya sangat singkat. Apa yang aku akan makan besok, apa yang aku akan masak besok. Yeah. Itu dulu selesaikan. Masalah nanti membaca Al-Quran nantilah itu. Yeah. Padahal sebenarnya yang menurunkan rezeki, yang menetapkan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mendapatkan rezeki daripadanya, maka kita berusaha. Selain daripada itu, untuk menenteramkan diri kita adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah lewat Al-Quran, lewat salat dan ibadah-ibadah yang dia perintahkan lainnya. Maka daripada itu, ya, keyakinan itu yang saya lihat udah hilang. Kenapa? Karena masyarakat awam atau kebanyakan dari masyarakat kita itu berpikirannya itu pragmatis. Apa yang di hadapan saat sekarang ini. Tidak berpikiran bagaimana jangkauan yang lebih jauh ke depan. Sehingga dia menghitung-hitung Allah Subhanahu wa taala itu dengan akalnya. Jadi kalau aku bekerja hari ini, aku akan dapat hari ini. Padahal tentunya di dalam Islam kita bekerja hari ini bukan untuk besok, tetapi untuk masa yang jauh lebih daripada itu. Ketika kita beribadah, maka kita tidak mengharapkan maghfirah, pengampunan Allah saat sekarang ini, tetapi bagaimana kita mendapatkan keselamatan itu nanti di akhirat tentunya. Iya, begitu. Memang sangat menarik sekali apa yang dibilang Ustaz Ardiansyah itu tadi, bahwasanya kehidupan yang kita peroleh supaya kita kehidupan yang abadi ini, memang kehidupan abadi maksudnya adalah tidak saja di dunia kita selamat, tapi di akhirat juga selamat. Dengan mengingat wasiat apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya, yaitu dia mengatakan qalu madza ta'buduna min ba'di, kan begitu. Apa kira-kira engkau sembah setelah aku? Bukan artinya apa yang engkau makan dipertanyakan bagaimana setelah peninggalan aku, kan gitu. Maka anak-anaknya menjawab na'budu ilahaka wa ilaha abaika, kan begitu. Ibrahim. Terus Ibrahim gitu, ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Yeah. Gitu. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah, waktu kita terasa begitu sedikit dan sempit, namun satu hal yang perlu kita cermati, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma yasurruni law indi mislu Uhudin zahaban." Tidak akan membahagiakan diriku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaulah gunung Uhud yang aku miliki itu berupa emas permata. Artinya apa? Harta yang banyak tidak menjamin manusia itu dapat hidup bahagia. Betapa banyak kita temukan di dunia yang antah berantah ini, gara-gara harta, anak beranak, kakek nenek, saudara sekerak sekandung menjadi berantem. Kenapa? Karena memang letak bahagia itu bukan pada materi. Dan sebagaimana kita sebutkan sekali lagi, berbahagialah kita orang-orang yang mendengarkan kalam suci Al-Quran ini, dan berbahagialah kita karena kita telah membaca dan memahami, terlama lagi kita mengamalkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.